malam Jumat dan Jumat pagi juga belajar adab, dan Rabu, Senin dan Selasa pagi kita belajar tafsir, Rabu pagi seperti ini kita belajar fikih, doa dan zikir. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang dipelajari dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bab yang kita pelajari adalah penjelasan tentang sifat dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah adalah husna. Sifatnya itu husna. Husna yaitu bentuk jamak dari ahsan. Bentuk jamak dari ahsan. Artinya yang paling terbaik, husna. Jadi nama Allah bukan hanya sekedar hasan, bukan. Bukan hanya sekedar baik, akan tetapi ahsan husna, paling baik dan yang paling terbaik. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang karena bab itu sudah kita baca dan ini sisa sedikit saja, kita lanjutkan sampai selesai. Penulis mengatakan wa bihadza yatabayyanu anna fahma asma'illahil husna wal ilma bima'aniha asasun la budda minhu li tahqiqi qaulillah walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dengan ini menjadi jelas memahami asma'ul husna, nama-nama Allah yang paling indah, dan mengetahui makna-maknanya adalah asas. Asas itu artinya pondasi, dasar yang menjadi suatu keharusan untuk merealisasikan firman Allah, bagi Allah nama-nama paling indah, berdoalah kepadanya dengannya. Seseorang di zaman sekarang mungkin ada yang hafal Asmaul Husna. Itu bagus karena sudah mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik. Berdoalah dengannya. Bagus itu. Menghafal Asmaul Husna kemudian diucapkan di dalam doa-doanya. Cuma permasalahannya adalah tidak cukup kita dengan mengucapkan dan berdoa dengannya tanpa memahami maknanya. Nah ini dia. Maka surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillah fad'uuhu biha, Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengan nama-nama tersebut, tidak bisa kita lakukan atau kita amalkan ayat tersebut dengan maksimal tanpa kita apa? Memahaminya, memahami maknanya, baru setelah itu kita menghafalnya, baru setelah itu kita berdoa dengannya. Ini harus kita benar-benar memahami. Dan itu juga maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa'nya, niscaya dia masuk surga. Apa makna ihsa? Bukan sekedar menghafal, tetapi memahami maknanya, mengamalkan madlulnya, indikasi dari makna tersebut. Kemudian berdoa dengannya. Nah ini para ikhwah, makanya penting memahami nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya Allah. Bukan hanya sekedar menghafal. Mungkin menghafal, apalagi asmaul husna disebutkan 99, mudah bagi seseorang untuk menghafalnya. Bahkan kadang-kadang dihafal dengan dilagukan, mudah orang menghafalnya. Akan tetapi yang paling penting memahami maknanya, kemudian mengamalkan indikasi dari makna itu, lalu setelah itu berdoa dengannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, fada'allahu bi asma'ihi alladhi amarallahu bihi fi hadhil ayah, innama yakunu wa yatahaqqaqu idza 'alima ad-da'i ma'ani hadhihi al-asma' allati da'a Allahu biha. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya yang diperintahkan pada ayat ini hanya bisa terjadi dan terrealisasi apabila orang berdoa mengetahui makna dari nama-nama yang dia gunakan berdoa tersebut. Kadang-kadang seorang berdoa, misalkan contoh, berdoa minta rahmat, tapi nama Allah yang husna dan sifat ulia disebutkan tentang siksa. Allahummarhamni innaka syadidul iqab. Ya Allah rahmati aku, sesungguhnya engkau adalah maha pedih siksanya. Apa hubungannya? Ya, ini tidak benar. Ya Allahummarzuqni innaka antal azizul hakim. Ya Allah berikanlah aku rezeki, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Lebih baik ya Allah berikanlah aku rezeki, sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki dan maha pemberi. Razzaqul wahhab. Itu contoh kecil orang yang memahami madlul asma wa sifat, indikasi dari asma dan sifat. Kemudian penulis mengatakan, fa in lam yakun 'aliman bi ma'aniha fa innahu yaj'alu fi du'ahi al-isma fi ghairi mawtinih. Lihat, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, apabila dia tidak mengetahui makna-maknanya, maka dia akan menjadikan dalam doanya suatu nama yang bukan pada tempatnya. Ka'an yakhtima talabir rahmah bismil azab awil aqs. Seperti kata beliau, menutup permintaan rahmat dengan nama yang menunjukkan azab. Minta rahmat tapi menyebutkan nama yang menunjukkan azab. Kemudian beliau mengatakan, fayadhharu at-tanafur fil kalam wa adamul intizam. Wa man yatadabbara al-ad'iyata al-waridah fil Qur'an aw fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam yajidu annahu ma min du'ain minha yakhtimu bi syai' min asma'illahil husna illa wa yakunu fi dhalika al-ismu irtibatun wa tanasubun ma'ad du'ail matlub. Perhatikan baik-baik, apabila dia tidak mengetahui makna-maknanya, maka dia akan menjadikan dalam doanya suatu nama yang bukan pada tempatnya, seperti menutup permintaan rahmat. Maksudnya orang minta rahmat tapi dia tutup dengan nama yang menunjukkan azab. Ini tidak pas. Minta rahmat, kasih sayang, bukan dengan menunjukkan atau menyebutkan atau dengan menutup dengan nama-nama Allah yang menunjukkan azab atau siksa. Atau sebaliknya, sehingga tampak kerancuan dalam perkataan dan ketidakserasian. Barang siapa mencermati doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mendapati tidak satu pun di antara doa-doa itu yang ditutup dengan salah satu nama-nama Allah yang husna, melainkan pada nama-nama tersebut terdapat kaitan dan keserasian dengan doa yang dipanjatkan. Lihat saja doa-doa dalam Al-Quran, ada keserasian antara penyebutan nama Allah dengan doanya. Kemudian penulis menyebutkan beberapa contoh. Kaqulihi ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Contohnya kata beliau, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguh engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, ini diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika kedua-duanya membangun kembali Ka'bah, maka setelah selesai bangunan, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal, ya Allah, terimalah dari kami amalan kami ini, yaitu memperbaiki Ka'bah, Baitullah. Sesungguhnya engkau mau mendengar. Mendengar akan apa? Doa. Dan mengetahui, mengetahui akan apa? Pekerjaan kami. Lihat, ada kaitan. Betul? Dan di sini sudah pernah saya sebutkan juga faedah bahwa lihat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, siapa mereka berdua? Bagaimana kedudukan mereka berdua dalam agama Islam? Bagaimana dekatnya mereka dengan Allah? Lihat pekerjaannya. Bagaimana mulianya pekerjaannya? Bangun Ka'bah, Baitullah, rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk ibadah, untuk manusia. Kemudian lihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beramal, berdoa agar diterima amalnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, manusia mulia, pekerjaannya mulia, di tempat yang mulia. Semestinya mereka sudah yakin bahwa amalan tersebut pasti diterima. Tapi masih minta agar diterima. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah ujuk dengan amal. Sebanyak apapun amal kita, seberapapun harta yang kita infakkan, belum tahu kita apakah diterima oleh Allah atau tidak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, manusia mulia, khalilullah. Kemudian bighulamin halim, orang yang paling sabar, di antara yang paling sabar dari Nabi adalah Nabi Ismail alaihissalam. Pekerjaannya mulia, di tempat yang mulia, tapi masih sempat-sempatnya berdoa agar minta dikabulkan. Saya pernah mendengar Syekh Ibn Baz rahimahullah menjelaskan hadis ayat ini, beliau menangis. Orang paling mulia, beramal mulia, di tempat mulia, masih sempat-sempatnya minta agar amalnya diterima. Bagaimana kita? Tidak ada legalitas kemuliaan. Amalan kita mungkin dipenuhi dengan maksiat atau minimal, atau dengan riya, bukan minimal, atau dengan riya. Kemudian tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Kok masih belum sempat berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik, kemudian kaqoulihi ta'ala, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Lihat, ini ada keserasian, ada keserasian dan keterkaitan. Lihat, wahai Rabb kami, kami telah beriman, ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan Engkau sebaik-baik yang memberi rahmat. Lihat, ya kan? Ada keterkaitan antara rahmatilah kami dengan arhamur rahimin, sebaik-baik yang memberi rahmat. Begitulah cara menggunakan asmaul husna di dalam berdoa. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan cara apa? Kita memahami asmaul husna tersebut. Maka ham kita sekarang, sesudah belajar ini, tekad kita bukan hanya sekedar menghafal, tetapi bagaimana bisa memaknainya, kemudian kita gunakan di dalam apa? Doa-doa kita. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ayat ini, Al-Mu'minun ayat 109, ada faedah menarik. Yaitu ketika Allah berfirman, Rabbana amanna faghfir lana. Ini ada tawassul. Tawassul dengan amal saleh. Bagaimana? Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Apa arti tawassul? Tawassul itu mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan makna tawassul yang benar adalah menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Tawassul maknanya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti ini. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Iman. Ini amal yang diridhai oleh Allah enggak? Diridhai. Wahai Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami. Baru doa. Setelah tawassul menyebutkan amal saleh, baru doa. Ini namanya bertawassul dengan amal saleh. Dan tawassul yang masyru', yang disyariatkan ada tiga. bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan asma'ullahil husna wa sifatihil ulia, dan bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup yang bisa langsung kita minta dia berdoa di hadapan kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Bahkan dalam berarti dalam ayat ini Al-Mu'minun ayat 109 ada dua jenis tawassul. Apa itu? Tawassul dengan amal saleh. Yang kedua tawassul dengan asmaullahil husna. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini juga terdapat pelajaran yang sering terdapat jawaban terhadap pertanyaan yang sering ditanyakan. Bolehkah kalau kita bersedekah tujuannya agar anak kita sembuh dari penyakit? Tujuannya agar kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Tujuannya duniawi. Maka jawabannya, bersedekah hanya karena Allah. Kemudian setelah bersedekah baru kita berdoa. Ya Allah, tadi saya bersedekah, maka luaskanlah rezeki saya. Itu sikap yang paling benar. Dibandingkan kita bersedekah niatan agar tambah banyak rezekinya. Ini ditakutkan sedekahnya nanti ada tercampur keinginan terhadap dunia. Paham nih? Itu jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan. Apalagi di sana ada hadis yang meskipun derajat hadis ini diperbincangkan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda da'u mardakum bi sadaqah. Artinya obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Orang bersedekah dengan niatan keluarganya sembuh, sedekah dengan niatan dia mendapat pekerjaan, sedekah dengan niatan hartanya bertambah. Memang benar Allah menjanjikan itu. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang Allah nafkahkan, maka Allah akan ganti. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan ganti. Apa saja? Syai'in di sini nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Besar, kecil, banyak, sedikit, apa saja Allah pasti ganti. Dan ketika Allah mengganti, Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, ini keutamaan bersedekah. Tetapi ketika kita bersedekah, bolehkah mengharap seperti itu? Dalam artian kita bersedekah untuk dunia, saya bersedekah agar tambah luas. Ini lebih baik kita sampingkan dan caranya lebih baik tadi. Bersedekah hanya karena Allah, kemudian kita berdoa, bertawassul dengan sedekah tersebut. Bisa dimaklumi ini, itu jawaban yang paling bagus insyaallah. Kemudian contoh yang lain, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami secara hak, dan Engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Ini juga ada khairul fatihin. Ya. Ini termasuk dari tawassul dengan asma'ullahil husna. Beda hari ini kita nih. Kopinya dari Martapura. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna du'a Allah bi asma'ihi yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-thana' wa du'a al-ta'abbud. Perhatikan, ini penting. Kemudian berdoa kepada Allah dengan nama-namanya mencakup doa permintaan, doa pujian, dan doa peribadatan. Bagaimana maksud dari doa permintaan? Doa permintaan maksudnya kita minta sesuatu kepada Allah. Seperti misalkan permintaan Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Ini minta. Ya, minta. Kemudian doa pujian. Bagaimana doa pujian? Kita memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu doa. Meskipun pada saat yang bersamaan dia zikir, tetapi dia berbentuk doa dalam pujian. Atau pujian yang berbentuk doa. kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa peribadatan, yaitu seluruh doa yang kita ucapkan maka itu disebut dengan doa peribadatan. Dan bahkan kalau begitu, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, itu sebenarnya kita sedang berdoa. Makanya para ulama mengatakan Allah Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa intinya adalah ibadah. Lihat saja Pak, di dalam puasa, sholat, zakat, haji, semuanya ada doa. Haji, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ila tawafu bil bait was-sa'i baina safa wal marwah wa ramyil jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya dijadikan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jamarat untuk menegakkan doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi salat. Salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya doa. Bahkan asal makna secara bahasa kata salat artinya adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara literatur bahasa Arab artinya adalah doa. Makanya Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah advice kepada kita, kalau seandainya kita diundang makan dan kita dalam keadaan puasa dan kita tidak ingin membatalkan puasa kita, maka datangi dan kemudian salli alaihi. Salatlah untuknya. Apa maksudnya salatlah untuknya? Doakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, hafizahullahu taala, wa fi bayan dzalika yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa yusnu 'alayhi biha wa ya'khudhu bi hadhihim min 'ubudiyyatiha wa huwa subhanahu yuhibbu mujibu asma'ihi wa sifatihi fa huwa 'alimun yuhibbu kulla 'alim wa jawadun yuhibbu kulla jawad wa witrun yuhibbu al-witra jamilun yuhibbu al-jamal 'afuwun yuhibbu al-'afwa wa ahlihi حي يحب الحياة وأهله بر يحب الأبرار شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين حليم يحب أهل الحلم إلى آخر كلامه رحمه الله. Ini penting, lihat, perhatikan. Dalam menjelaskan hal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengajak hamba-hambanya untuk mengenalinya. Lihat, ini penting. Mengenali Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Maka para ikhwah, sebesar pelajaran kita terhadap asma wa sifat, sebesar itu pengenalan kita kepada Allah. Yang belum belajar asma wa sifat, jangan mengaku dia sudah mengenal Allah. Sebesar pembelajaran dia terhadap asma dan sifat Allah yang husna dan mulia, maka sebesar itu pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar pengenalan dia terhadap Allah, sebesar itu dia takut kepada Allah. Nah, itu rentetannya. Kalau boleh saya urunut ya, dari kanan, mempelajari asma wa sifat menghasilkan ma'rifatullah. Ma'rifatullah menghasilkan khauf minallah. Itu tiga rentetan yang sangat erat kaitannya. Belajar asma wa sifat menghasilkan pengenalan terhadap Allah. Pengenalan terhadap Allah menghasilkan rasa takut. Ya. Tetapi ingat, maksud ma'rifatullah ini tidak seperti yang dikenal oleh sebagian orang, bahwa kalau sudah ma'rifat, hakikat, parai sholatnya. Ya. Kenapa pian kada sholat? Sudah sampai hakikat ma'rifat. Ini tidak benar. Rasulullah SAW yang paling ma'rifat terhadap Nabi Muhammad, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhir hayat beliau sempat sholat. Masih saja berusaha untuk sholat. sampai bengkak kedua telapak kakinya gara-gara terlalu lama berdiri di dalam sholat. Itu Rasul yang paling ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ingin mengenalkan bahwa yang namanya arif billah, yang namanya mengenal Allah, itu kedudukan yang tinggi. Akan tetapi bukan berarti yang namanya arif billah itu berhak untuk meninggalkan dan menanggalkan taklif. Enggak benar. Ya. Tidak benar menanggalkan taklif pembebanan ibadah. Enggak sholat, enggak puasa. Kalau sholat Jumat harus ke Mekah. Ya. Pas ditanya imamnya siapa, kata beliau enggak. Enggak tahu saya imamnya. Cuma sholatnya di luar karena tadi dapat pesan, habis sholat langsung bulik ke Banjar pulang. Ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, perhatikan baik-baik. Tadi mempelajari Asmaul Husna menumbuhkan ma'rifat. Ma'rifat menumbuhkan al-khauf minallah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Lihat, ilmu asma wa sifat menumbuhkan ma'rifat, ma'rifat menumbuhkan takut kepada Allah Subhanahu. Dan takut kepada Allah berbuah apa? Takut kepada Allah berbuah apa di akhirat? Surga. Ulaika jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pahala mereka dari sisi Allah, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Allah ridha atas mereka, mereka ridha atas Allah. Itu bagi siapa yang takut kepada Allah. Jadi empat rentetan. Ma'rifat mengenal asma wa husna menumbuhkan ma'rifat, ma'rifat menumbuhkan rasa takut, terasa takut berbuah surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Untuk mengenalinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, memujinya dengan perantara hal itu, lalu mengambil bagian mereka dari peribadatan. Lihat, ini kata-kata mengambil bagian mereka dari peribadatan. Penting ini. Ya, apa maksudnya? Jadi ketika kita memahami salah satu nama Allah yang husna, maka dari nama ini kita bisa beribadah dengannya. Itu maksud dari lalu mengambil bagian mereka dari peribadatan. Contoh, kata Imam Al-Qayyim, dia Allah Subhanahu wa taala menyukai konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, Allah menyukai konsekuensi dari nama dan sifat-sifatnya. Contoh, dia Maha berilmu. Allah Maha berilmu, Al-Alim. Maka menyukai setiap yang berilmu. Berarti Allah membenci setiap yang bodoh, tidak berilmu. Makanya lihat saja, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih, ilmu senantiasa dipuji. Pemilik ilmu memiliki derajat yang tinggi. Ya, dan perlu diingat, semua penyebutan ilmu dalam Al-Quran dan hadis ditujukan kepada ilmu jenis apa? Agama, syariat, bukan ilmu umum. Semua penyebutan keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu, kedudukan orang berilmu, permintaan ilmu, semuanya menunjukkan kepada ilmu apa? Agama, bukan ilmu umum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh. Allah menyukai konsekuensi dari nama. Apa sih arti konsekuensi? Hah? Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Konsekuensi artinya adalah konsekuen sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat. Ya, artinya kalau ada nama Allah Al-Alim, maka berarti Allah menyukai konsekuensi dari Al-Alim ini. Sesuai dengan apa yang dari Al-Alim ini Allah suka. Berarti kalau Al-Alim Maha Mengetahui, berarti Allah suka ilmu. Nah, begitu maksudnya. Contoh yang lain. Dia Maha Dermawan, berarti Allah menyukai sikap dermawan. Al-Jawad. Makanya Rasulullah SAW bersikap jawad, dermawan. Bahkan dermawannya lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Angin yang berhembus fungsinya apa? Mengumpulkan awan, menurunkan hujan. Manfaatnya untuk orang banyak. Maka begitulah dermawan seseorang semestinya. Untuk orang banyak manfaatnya lebih baik dibandingkan perorangan, meskipun sedikit. Seperti misalkan ada SMS dari Kasaifullah mengganti karpet masjid. Ini subhanallah, manfaat untuk orang banyak. Berapa banyak orang yang sholat, sebanyak orang yang sholat, sebanyak itu dia akan dapatkan pahala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dermawan, Allah menyukai sifat dermawan. Contoh yang lain, Allah tunggal, witr dalam bahasa Arabnya. Maka Allah menyukai setiap yang tunggal. Ada pengecualian lah di sini. Kenapa pian ketawa kasih Allah? Hah? Allah menyukai yang tunggal. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan menyukai yang tunggal. Mungkin di sini lebih tepatnya adalah ganjil. Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Ah, berarti ada kemungkinan satu. Ya. Satu ganjil, tiga ganjil. Kemudian Allah Maha Jamil, indah dan menyukai keindahan asalkan tidak berlebih-lebihan. Baju indah, pakaian indah dilihat, terutama Pak di hadapan para pasangan kita. Kenapa kadang-kadang sebagian suami itu ketujuh benar pakai baju kaos yang rabit di sininya di hadapan suami, di hadapan istri. Baju kaos yang sudah menguning-uning tuh. Tapi kalau keluar rumah, necis habis, full 100%. Istri kita yang paling pantas kita berdandan di hadapannya. Ya? Bukan orang lain. Begitu juga sang istri, suami kita yang paling pantas kita berdandan di hadapannya. Allah yuhibbul jamil. Maka konsekuensinya Allah mencintai keindahan. Kemudian, Allah pemaaf, maka menyukai pemberi maaf serta pelakunya. Lihat, ini orang-orang besar Pak. Sang pemberi maaf ini orang-orang manusia super. Lebih mengalahkan Superman, Batman. Betul, orang pemaaf ini. Dan dia termasuk hamba-hamba Allah pilihan. وَالْكَظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Orang-orang yang merupakan hamba Allah adalah orang yang menahan amarah dan memaafkan. Ini Pak, ngomong ini mudah, mengamalkannya sulit Pak. Hati-hati kamu, isok kamu yang kubalas. Susah mengamalkan, karena manusia itu amaratun bisu. Adalah ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Apalagi kalau seandainya yang pernah mendzalimi kita itu kena musibah atau apa, tuh tahu rasanya kamu. Apa aja sini tadi? Ya, susah memaafkan. Lihat, tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bercerita mungkin tentang pertanyaan saya kepada Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mansur Abdul. Waktu itu di mobil, beliau baru turun dari mobil. Kita mau ke rumah sakit, kita ngobrol di mobil. Saya bertanya, Syekh, kenapa sabar itu sulit? Maka beliau mengatakan, sabar itu kedudukan para nabi. Bahkan Allah berfirman, fasbir kama sabar ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Susah dia, bukan hanya sekedar rasul, tetapi ulul azmi dari para rasul. Coba bayangkan engkau wahai Ahmad, kata beliau, Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah ke Taif untuk minta bantuan, minta tempat tinggal dari disiksa oleh orang-orang Mekah. Tapi apa yang didapati oleh orang-orang Taif? Dihina, disiksa, dilempari batu. Bukan oleh orang dewasa, anak-anak kecil. Ya, kalau seandainya melempar orang dewasa masih, kita masih, ini anak kecil. Artinya hina sekali, sampai luka-luka. Datang malaikat Jibril menawarkan malaikat gunung. Wahai Muhammad, itu malaikat gunung. Datang malaikat gunung, wahai Muhammad, maukah engkau aku tumbangkan dua gunung besar kepada orang-orang Taif? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Enggak. La'allallah an yukhrija min aslabihim mimman ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah semata, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang menarik komentar Syekh, wahai Ahmad, kalau saya, anda, kamu, dan manusia yang lain, ketika malaikat gunung datang kepada kita, apa? Wahai malaikat gunung, jangan dua, semua gunung aja timpakan mereka. Beda dengan Rasulullah SAW. Itu kesabaran tingkat tinggi. Maka memang sabar susah, tetapi kita berusaha. Berusaha. Man yatasabbar, yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk sifat sabar. Terutama ini saya tujukan kepada orang-orang yang sering temperamental, sering tersulut emosi. Maka menahan sabar itu adalah salah satu seni beribadah kepada Allah yang sangat indah. Hendak menampar, tahan. Ya, hendak berucap, tahan. Itu seni ibadah yang sangat indah. Anda menjawab SMS, WA seseorang yang kurang ajar, ini akan jadi, hapus. Tahan, usaha. Sebesar usaha seseorang, sebesar itu dia akan diberikan petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan kemudahan, petunjuk kepada jalan-jalan kami. Makanya saya katakan sifat pemaaf ini manusia-manusia super. Tidak memiliki kecuali orang-orang yang pilihan Allah. Para nabi, para rasul, Abu Bakar. Lihat, antum bayangkan kalau anak perempuan antum disebarkan berita dusta. Dan salah satu yang menyebarkan itu yang kita nafkahi orangnya. Kira-kira gimana kita? Sudah. Balik sini, Bang. Jangan kesini lagi. Yang kita nafkahi. Tetapi hanya dengan sindiran Allah, Abu Bakar tidak jadi untuk memutus hubungan dengan orang ini. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum? Maukah engkau Allah mengampuni dosa-dosa engkau jika engkau memaafkan? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa akhzahu Allah man sabbahu wa qalah. Ini faedah dari Syekh Saleh As-Suhaimi. Beliau setiap kali menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa arda, wa akhzahu Allah man sabbahu wa qalah. Semoga Allah meridhai atas sahabat tersebut dan kita ridha terhadap sahabat tersebut, dan semoga Allah menghinakan orang yang menghina dan menjauhi sahabat tersebut. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Bala ya Rabb, tentu aku mau diampuni." Di sini lebih didahulukan mendapat ampunan dibandingkan memuaskan hawa nafsu. Kita ingin kan orang yang jujur saja, kita tidak bisa berbohong. Kita ingin orang yang menyakiti kita juga tersakiti, betul? Orang yang pernah menzalimi kita juga terzalimi. Tetapi ampunan Allah lebih utama dibandingkan balas dendam. Makanya sikap pemaaf ini sangat disukai oleh Allah. Allah Maha Pemalu menyukai sifat pemalu dan yang memiliki sifat malu tersebut. Maka termasuk di zaman sekarang ada orang-orang yang sudah tidak malu-malu lagi. Aneh, Pak. Misalkan kemarin saya baru tahu kalau ada orang makan mangkoknya itu berbentuk WC. Makan bakso bentuknya WC mangkoknya. Alhamdulillah. Ini benar-benar sabda Rasul. Idza lam tastahi fasna' ma syi'. Itu terbukti sudah. Jika engkau tidak malu, lakukan sesukamu. Itu bukan untuk perintah, tetapi itu adalah celaan. Orang-orang yang enggak malu, ente enggak malu ngerjain ini. Itu loh maksudnya seperti itu. Tapi bahasa wahyunya, idza lam tastahi fasna' ma syi'. Jika engkau tidak malu, maka buatlah sesukamu. Itu sebenarnya hadis celaan terhadap orang-orang yang tidak punya sifat malu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha baik dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan di dalam pertolongan seorang hamba selama hamba tersebut menolong hamba. Man naffasa an mu'min naffasallahu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan berbuat baik kepada seorang beriman, maka Allah akan melapangkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Terus seperti itu. Karena Allah Maha baik, maka menyukai yang baik-baik. Maha penerima syukur dan menyukai orang-orang yang bersyukur. Maha penyantun dan menyukai orang-orang yang bersantun. Hingga akhir perkataan beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma aidan min ahammi ma yanbaghi an yatanabbahu lahu an yatanabbaha lahu al-muslimu fi hadzal babi al-'azimi an yahdhara ashadd al-hadhara min sabil al-mulhidin fi asma'illahi alladhi tawa'adahum Allah fi hadhihi al-ayah bi annahum sayajzawna ma kanu ya'malun wa hum asnafun wa anwa' jama'ahum wasfahu wasfal ilhad wa tafarraqat bihim turuquhu wa an hadzal mawdu' al-ham سيكون الحديث الآتي إن شاء الله وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Kemudian di antara perkara paling penting yang mesti diperhatikan seorang mukmin sehubungan dengan permasalahan yang agung ini, yaitu tentang asma wa sifat, hendaknya benar-benar waspada terhadap jalan orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah yang disebut dengan mulhid. Perbuatannya disebut dengan ilhad. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia menyimpang. Ini banyak contoh-contoh menyimpang, nanti kita akan baca. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang diancam Allah pada ayat di atas bahwa mereka akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Mereka ini berkelompok-kelompok dan bermacam-macam. Namun mereka dikumpulkan oleh sifat penyimpangan meski jalan-jalan mereka saling berbeda-beda. Penyimpangan dalam nama-nama Allah yang husna itu banyak, macam-macamnya banyak penyimpangannya. Nanti kita akan baca di bab yang ke-25 pada pekan depan insyaallah, jika Allah masih memberikan umur kepada kita dalam ketaatan. Penyimpangannya banyak, Pak, bermacam-macam. Cuma sikapnya satu, yaitu menyimpang. Dalam bahasa Arab apa tadi? Ilhad. Ilhad itu artinya apa? Menyimpang. Macam-macam penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang husna. Nanti kita akan baca insyaAllah. Untuk itu pembahasan mendatang akan mengulas tentang materi penting ini insyaAllah. Dan akhir seruan kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah bab yang ke-24 selesai. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya. Wallahu a'lam. Nah, mohon maaf lewat 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Tat, bolehkah kita menambah bacaan doa dalam sujud sholat kita, baik itu dengan Asmaul Husna atau dengan doa bahasa Arab yang lain, dan atau bahasa yang kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda terhadap seseorang yang waktu itu berbicara di dalam sholat. Jadi ceritanya ada orang yang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar, dia melakukan tasmiyat, mendoakan orang yang bersin tadi dengan mengucapkan Yarhamukallah. Sahabat-sahabat yang lain menoleh ya kepada orang yang Yarhamukallah. Artinya diem. Cuma kan tidak bisa ngomong, diem. Maka akhirnya orang tersebut berbicara, kenapa kalian melihat kepada aku? Aku mendoakan dia. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat pernyataan. Beliau mengatakan, inna hadhihi shalah la tasluhu fiha kalamun nas, innama hiya dzikrun wa du'a. Sesungguhnya, sholat ini tidak pantas di dalamnya ucapan manusia. Sesungguhnya hanya zikir dan doa, tasbih dan semisalnya. Nah, ini inti permasalahan dari pertanyaan. Ya, bahwa sholat itu di dalamnya adalah zikir-zikir dan doa-doa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Zikir i'tidal ini, bacaan ruku ini, bacaan sujud ini. Nah, timbul nanti di sana permasalahan. Jadi itu asal permasalahan, ya. Timbul nanti di sana permasalahan, yaitu ada pernyataan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wa ammar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb wa ammas sujudu fa'akthiru fihi ad-du'a. Adapun ruku, maka agungkanlah Allah di dalamnya. Makanya kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, karena mengagungkan Allah. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Nah, dari sini dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Artinya keadaan yang paling dekat antara Allah dengan Rabb, antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah tatkala dia sujud. Fa aktsiru fihi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Sungguh doa kalian di dalamnya diharapkan benar-benar dikabulkan doanya. Nah, disinilah akhirnya timbul permasalahan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Doa yang bagaimana? Nah, itu dia. Maka jawabannya, saya selalu kalau ditanya seperti ini, jawabannya adalah yang paling baik, semua bacaan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud, itu bacaan yang terbaik untuk bacaan sujud dan doanya. Bacaan sujud diantaranya subhana rabbiyal a'la. Yang kedua ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Riwayat dua-duanya sahih. Meskipun yang satu lebih sahih daripada yang kedua. Yang ketiga yaitu dengan membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian yang keempat membaca subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian membaca itu bacaan-bacaan semua, tasbih-tasbih semua. Ada doa, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya ketahui. Dan ada yang ada dalam benak saya sekarang. Itu doa. Ada bacaan, zikir, tasbih dan ada doa. Bolehkah kita karena ingin memperbanyak doa, kita baca doa yang lain? Maka jawabannya boleh. Dari mana doanya? Nah, ini tingkatan yang kedua. Yang lebih rendah dari pertama, yaitu menambahkan doa yang berasal baik dari dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis yang sahih. Seperti kita ingin menambahkan Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab, Rabbana hab lana min azwajina, dan terusnya. Atau doa-doa dari hadis-hadis sahih. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yang lebih rendah darinya, boleh menambah dengan doa, dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, yang fasih. Tingkatan yang keempat, yaitu boleh dengan berbahasa Indonesia atau bahasa yang dia bisa. Cuma ini yang keempat hanya untuk orang yang tidak bisa bacaan Arab sama sekali. Kalau dia bisa Allahu Akbar, enggak boleh. Bisa Subhanallah, enggak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk ucapan manusia. Kembali ke asal masalah. Asal masalahnya bahwa sholat ini khusus hanya untuk berzikir, bertasbih, tidak boleh di dalamnya ucapan manusia. Bisa dipahami? Itu empat tingkatan doa di dalam sujud. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.